Eta tega, tega ngorbankeun dirina hayang hancur medan tempur peraya di medan danaga. Wilujeng kaum ibu. Kaum ibu berjuang sebenar. Saya meureunan di mana istri milu tanggung jawab karena kepentingan boh negara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman. Emansipasi. Namain? Emansipasi. Emansipasi. Emansipasi. Hor geus digenti. Wah, kemari boleh jadi benar. Alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta. Di Jakarta. Bapak direkturna nuhun. Atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina festival wayang golek Sajawa Barat gawe bareng nyaeta pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat ngawitan kaping endingnya 25 ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon heuh pecing aralus pake kasempetan aya na ayeuna festival teh sok digawe paalus-alus tararandang kayaknya kita budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang tadi oge pan bapak gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Mun budayana geus awut-awutan rusak bangsana heuh. Da kitu. Heuh atuh sugandeng ge patanang-patanang teh anu hasil meunang kadeudeuh di bapak gubernur. Ha? Oh ka TVRI ieu Jawa Barat, oh ka Papadi, oh ka para dalang. Ya. Ka urang teh sarerea para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pamarentah, nepikeun program pamarentah ka masyarakat. Urang teh saolah-olah dalang teh fasilitator. Heeh. Da kitu sok sarerea. Ngan omat eta hate ulah goreng. Ulah kiruh hate teh. Saur Bapak Sidik Amin dia mestinya di Pajagalan. Qod aplaha manjakaha. Heu anu katepikeun dewek, da dewek bejana ti dinya. Artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hateuna. Hateuna ngabersihkeun hateuna. Ditemak deui ku salah sawios hadis. Khairunas anfa'u minanas. Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui. Tah kitu euy, saling we dina waktu anu heuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon. Amin. Oh aya 20 leuwih nya. Pamilon. 20 lang. Heeh, rek dilakeun. Atuh ka para juri wilujeng. Wilujeng para juri ulah. Atuh apa padi oge Bapak Caca. Caca. Pak Kang UU ka dieu. Pak UU. Atuh cenah Bapak Wali Kota Bandung. Bapak Dadar Rosada didoakeun cing panjang yuswana jeung panjang jabatanana. Amin. Cing merekel jabatanana. Amin. Anu nya kana seni teh ka urang Kang Uu Kang Dada oge. Nya merhatikeun seni teh. Mudah-mudahan we para jang yuswanya. Amin. Amin. Tah kitu euy. Kade ah. Sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah miceun runtah ulah di mana wae. Ulah di mana sokna. Kaya tempatna. Bisi miceun kuntung ta komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah. Jelegur ka huruan. Mun di Kota Bandung teh memeureunan ciptakeun kota anu bersih. Bersih. Anu nyaman. Anu nyaman. Berhijau. Hah? Komo deui panket 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia. Wah hebat. Wah di dieu Kang Tere. Hebat. Komo deui kapan kesenian wayang-wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia, ku UNESCO. Aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa-Indonesia. Sanajan bari dewek can narima. Yang baik, yang dimana nyangsangnya. Sangat cair, gitu kan, oh, nah itu weh cekolot, cina. Masyarakat Indonesia. kabeh dimimiti pamimpin nepi ka rayatna kudu mararani di pancuran Talaga Arum. Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani. Heh. Naon sababna henteu mararani sabab eta pancuranna loba nu menet. Teu ngocor, teu nyalur. Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka baraya na we wungkul ka duwawuh. Heeh. Tah ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur ka rayat teh. Loba dipengkolkeun. Can BLT. Can BLT diritukna mah mulus datang ka handap rada lieur. Heeh. Urangna cing ngebleg pucus deui. Dibere gas dijual deui. Wah. Bisa masalah hirup di dunia. Serba salah kan? Hah? Diperhatikan ke pemerintah dan dijual. Gitu. Hah? Rupa-rupa. Hah? Ayo dijual inget deh karena gas temerin. Si kene urang panajenanya. Kata naon kemarin teh pesta demokrasi. Singkat legislatif. Kan? Legislatif, legislatif. Ngaduakeun kana tos jalan radi. Nah. Anu acan atukeun di tahun kege aja deui. Tingkatkan ilmu, tingkatkan pengetahuan, kumaha carana. Nah. Ha? Oh, doakeun kanu mararenang teh kanu parantos mareunang gitu. Doakeun ulah cara anu geus eungeus. Lain ai kabeh mah ngan aya. Di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy. Dina sagala rupa pasualana oge aya oknumna. Ha? Oknum wakil rakyat. Tadi dia perlu disterilkeun teh. Benar. Hah? Ngan aduh, aing mun asyarawing jeuli. Oh, asa kapentar gelap atuh. Eta tukang mariksa, tukang newakan nu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur. Mun asa kulebang kan. Kacida atuh ke bangsa urang ayeuna. Rupa-rupa kan. Lumacakan nu ngeus nu akeun, ulah cara anu ngeus sawareng mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh sataun sakali datangna oge. Aya geus aing gaji pada gembleng. Heeh. Aya teteh jelema nu kitu gaji gaji we da sarua jeung korupsi teteh aya gawe eueuh aya di aya di gawe nunutan aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh kadon hees geuning ngacai na rayat teh rek ngawakilkeun ngacai ha heeh kitu teh euy ti dewekna cing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh. Cing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamardekaan dina tangan jajahan. Bener. Lain ngarebut nyokot. Nyokot. Urang direbut mah. Bener. Ku penjajah. Urang oh, pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalamatan negara jeung bangsa saur Gusti Batara Kresna tadi. Makan. Oh, nilai juang teh di dina gedurkeun ka pejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang pejuang teh bebersih oge eta teh pejuang artina ngeusi kemerdekaan lain perang wae pejuang teh heuh lempor runtah di kota teh muni kesel sarajan keur numpak mobil eureun kitu kapot runtah teh duna dina tempatna da berjuang di alam merdeka. Da baheula mah baheula heueuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus blus blus blus kana obag ngararingku ka dina obag. Nya jadi tahanan politik jadi sarangsara. Jegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir. Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararenggang tapi pada ngahormat. Jadi ke ada pejabat baheula mah teh baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui panti balik teh lebar heuh teh ngarasa berjuang teh heuh aya teh jelema nu kitu aya teu aya kabeh mah teu kumaha teh pos yeuh ngomong teh mun kaluwihan teh kumaha lamun aya nu kasinggung. Coba noceng, tak borok kasinggung, nepi KTBC, galain urusan aing, cuma. Ulah tarik teing, bisa enu maehan, lain dan lain. Ulah tarik teing, dari tante bisa enu newak, kulu ini paehan, akan mereka mana, tapi butuhkannya ku akan enggak. Oh, dia punya enu maehan? atau ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah. Ya. Alhamdulillah nya leuyeuh duh. Oh, rempek gang. Bagja teuing. Para dalang ka dariun bade tanang teh ka. Para dalang aya. Aya. Yuri-yuri. Aduh, kulawarga besar Pepadi Kabupaten Jawa di Jawa Barat. Nuhun. Anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta aya ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu. Lumatak ulah di pararanet oge rejeki keur seniman anu dihandap teh kieu yeuh. Sing aya khawatir. Heeh. Bener kan. Ulah subuh sorangan hirup teh. Ulah bocenang sorangan. Da eta atuh da aing geus tarima duit aing teu percaya na teh di dinya teh lah. Loba sukses. Loba dinya teu percaya na teh aing geus aya duit rata sok sewang-sewang kitu teh. Heeh. Tara inget ge. Aye digawe bejuang guru babarengan aye datang duit geura sewang-sewang jara rumput. Heeh. Kudu kada moal ngait kana ti korong deui nyeh. Heeh. Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teteh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh. Sarua jeung dibaruang. Lumatak mi HP euy ah, teu samat aya nu heuh kitu sateu dumewe aing teh repae. Ulah. Ieu karunya si Asep Sunanar geus kolot. Terapai pikir ku sirai. Geus 54 taun bayangkeun umurna sakadeung deui. Lamun umurna 200 taun kari sabarap taun deui geus sok. Bayangkeun ku sirai. Sing jajan 50 taun deui mah aya. Alah. Di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing sabab dulur dewek saja berarti dulur teh geus jadi lanceuk. Iya kan. Pak Haji Sigi. Jeung Bu Hajah Nining. Baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bageur ka aing teh jono. Keten ancaman. Ngan kade deuleu. Naon ari Akang kade? Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba. Loba naon? Loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik teh jono. Jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan. Eta dulur aing. Hay Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh. Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kade sing hati-hati ah. Perlu diketrok kulu na teh mah. Kade. Sing ngaku-ngaku leuh. Heeh. Alhamdulillah Gusti. Heeh, da kitu Kang. Sararepung urang nya. Sararepung. Heeh, Jang. Pulang. Sakeudeung deui euy. Naon Kang sakeudeung deui teh? Sakeudeung deui. Jam sore teh nya. Nah teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh deui. Buyuan. Alah. Kira manehna meuli jam. Nuhun kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu. Bubuka Festival Wayang Golek Sajawa Barat. Jawa Barat. Heeh. Enjing ngawitanya kaping 25. Itu ayeuna diwengiye di balakan. Doana sok tingkatkeun kreativitas urang heuh da. Dalang mah tiada hari tanpa inovasi, betul. Tiada hari tanpa kreativitas. Naon silih seplokan. Dalang ayeuna mah kudu saling seplokan ilmu. Ilmu. Kanu teu nyaho datangan buru-buru. Kitu. Da moal rugi nya. Heeh, bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina. Dewek oge anu sakieu geus kakolotan anak tetep diajar. Sapanjang hirup mah nya euy. Kitu. Kitu. Sari amun. Ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun. Apan kudu ngidung ka waktu bi bapa ka jaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi heuh. Hayu belajar mah terus. Terus. Ulah ngabogaan cenah geus kolot aing mah geus terlambat better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Betul. Heh. Benar kan? Itu aja yuk. Apa kata didoakan si salamat Kang? Eh. Oke. Okay.